Jadi teman-teman sekalian, kalau sekarang kita belok ke Torikot, tadi sudah dijelasin di beberapa nomor. Saiki nek kowe njaluk Torikot, tak wuruki Torikot, terus ada yang gawe grup Torikot, kowe aku mencelakakan kowe. Wong kowe dudu aku kok. Siji kowe dudu aku. Nomor loro, uripmu karo aku beda. Aku jagung, kowe kedele. Lah kok ana kedele arep ngekeki ajaran Torikot nang jagung. Aku jagungnya mudar kok. Ora dadi jagung kedele ora kelakon yang begitu. Jagungnya hilang kedele ora kelakon. Jadi saya tidak mengajari Torikot kepada Anda. Anda harus menemukan Torikotmu masing-masing ya. Nah, kabeh Torikot kan ya mesti ana Al-Fatihah. Kabeh mesti ana Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mesti ana ayat-ayate. Ayo golek ayat sak isamu. Saya memberi wacana-wacana ning kuwi dudu ajaranku. Kuwi dudu ajaranku, kowe gawe monggo, kok gawe seprapat entuk, full entuk, sebagian entuk, karena kamu yang menentukan dirimu sendiri. Kamu yang bertanggung jawab kepada Allah sendiri, dan orang yang kowe iki beda dele karo jagung karo aku. Wong nasibmu karo nasibku ya beda. Kadarmu ya beda karo kadarku. Aku misalnya dikai limo, kowe malah dikai pitu, mosok limo ngajari pitu. Kalau orang mengenal kehidupan, kalau orang mengenal ciptaan Allah, kalau orang mengenal konsepnya Allah menciptakan alam semesta dan makhluk-makhluk, maka dia tidak akan mengajari orang lain secara seperti itu. Nek membeberkan wacana, monggo iki pilihan sing cocok kanggo kowe, wong jenenge Torikot kopi, ya kudu rada adem-adem, hawane kan gitu kan. Ya tergantung dong, kowe iki jenismu apa. Asal iki saiki Torikot iki lak pengen sugih ngono to. Aku dudu Torikot pesugihan wae nang Gunung Kawi beres. Sugih kok tujuan. Wong Allah Maha Kaya kowe gari ngamplok nang Gusti Allah kan wis. Sugih dadi pejabat, dadi terkenal, dihormati wong kuwi efek dari ketekunanmu, istiqomahmu menjadi dirimu sendiri. Jelas ya? Jelas ya? Jadi engko dihitung di masing-masing lho ya. Wis kuwi tenanan oleh menyambut gawe. Nek kowe ora cocok ya wis pelan-pelan piye carane kowe pindah dari itu kepada dirimu sendiri. Nah, sayangnya di Indonesia tidak ada peluang besar dan tanahnya tidak cukup subur untuk supaya bermacam-macam benih dari Allah ini bisa tumbuh. Karena sistem sangat menghancurkan manusia, sistem sangat memaksa manusia. Kabeh wong dikongkon dadi benda sing padha. Saiki sekolah we dikongkon diperlakukan sama kok. Kan pendidikan nggo dele karo nggo jagung beda ora? Lah nek kowe sekolah kan yo dele yo jagunge beraso kowe dikai kurikulum sing padha. Kan begitu. Jadi dari sudut pendidikan aja kita sudah salah sejak awal. Itu teman sekalian. Jadi Torikotnya, upama aku ngajari kowe Torikot, njur kowe tak jupuk saka awakku, amun kowe mateni kowe. Ora iso kowe. Wong kowe dudu aku. Kadarmu beda, fadilahe beda. Lha nek Torikotku iki apa? Torikotku ngerti ora? Aku nyebut dhewe Torikotku. Torikot wolak-walik. Wong nasibku iki kualik. Sing barang marake lara kanggo wong liya kanggoku marake sehat. Piye kowe? Sing aku didzalimi, aku merasa lebih bahagia daripada yang mendzalimi. Arep piye kowe? Sing aku berbuat baik malah aku dituduh aku sing berbuat jelek. Dadi pokoke aku iki serba kualik. Sing kudune sehat kanggoku malah iso lara. Gitu. Ngomong kaya ngene iki Mak Ian nganti esuk kan kudune kan aku waktu di Kadipaten tahun 70-an dilekke Cak Nun aja terlalu sibuk kaya ngono kuwi karena tadi Sabrang kan bilang aku umur 17 kan sudah dengan masa umur 17 jadi kelas loro SMA aku wis ning Malioboro wis mulai bermasyarakat wis mulai ngene-ngene iki. Kuwi nang Kadipaten. Kuwi aku wis dilekke engko ku jebol awakmu. Terus 10 tahun kemudian di patang puluhan, lebih sibuk lagi dayoh orang tentek rino wengi, dilekke meneh karo kanca-kanca nun, Oh, jadi forsir kowe engko jebol nek wis umur 40. Gitu. Terus aku umur 40 munggah, luwes sibuk meneh. Terus umur 50 luwes sibuk meneh. Saiki umur 50 luwes sibuk meneh saiki. Wis modar-modar wis penculotan kaya telika kae. Ngene iki. Sudah seminggu lebih saya tidak ketemu istri saya, anak saya yang kecil. Ya. Terus menerus kaya ngono kuwi. Kan kudune jebol wisan awakku. Ya mungkin aku wong Mentura iki kan orang kenal medis. Ning Jombang kono kae nek ana wit pitik loro diobati nganggo pil KB. Anggere ana soalé dikae pil KB karo BKKBN kan ya ora mudeng. Pokoke anggere ana pil ngono pitik loro gak iku wae waras. Jadi pil KB gunanya untuk menyembuhkan ayam sakit. Ngono ya. Itu kok bisa? Ya bisa wong pakai teori zam-zam kok. Terserah Gusti Allah. Wong kowe dhewe nganggo teori kuwi radio ramune kok gepuk ta? TV ra nyala kok gepuk ta ya ra? Ya ra? Lah iya kuwi teori apa kuwi? Wong laptope kadang-kadang hang ngono kae kok glek-glek-glek ngono ta? Ha iya, kuwi zam-zam kuwi. Teori zam-zam tergantung kehendak Allah dan kehendak kita. Nek Allah mengabulkan terjadi. Handphone iku kena ngono ta ya? Orang no sinyal kok ngene-ngene. Nah, gitu ya sekalian. Oke. Jadi intinya mulai hari ini teman-teman sekalian dihitung awakmu dhewe-dhewe.